Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil mujtaba. Para pendengar yang berbahagia, kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang lapang, sehingga akhirnya apa yang menjadi pembahasan kita dapat merasuk ke dalam jiwa, dan mudah-mudahan tenaga yang baru yang kita masukkan dari pemahaman kita terhadap ayat suci Al-Quran mampu semakin menggerakkan tubuh kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Kita akan membahas ayat ke-58 dari surah Al-Mu'minun yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-58 ini adalah rangkaian dari ayat ke-57 dan juga nanti ayat ke-59 yang menceritakan tentang karakter dan tanda-tanda orang yang beriman atau orang-orang yang ikhlas di dalam kehidupan mereka. Yaitu yang kedua, setelah yang pertama mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Wallazinahum biayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'arawi, ayatullah ya, yang dijelaskan di dalam banyak ayat Al-Quran itu ada beberapa macam. Ya, ada tanda-tanda kekuasaan Allah atau ayat-ayat Allah yang sifatnya adalah firman Allah, yaitu Al-Quran yang berisi tentang petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang sifatnya adalah yang dapat kita lihat dan dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita, yaitu alam di sekitar kita, wa fi ampusikum, bahkan di dalam diri kamu sendiri itu adalah ada tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, apakah dari keterangan Al-Quran dan Al-Quran sendiri sebagai mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, itu seharusnya membuat diri kita semakin yakin dan percaya kepada Allah. Ya, saat sekarang ini, ya, dunia cukup terperangah karena banyak orang-orang yang non-muslim akhirnya masuk ke dalam agama Islam, ya, mengucap kalimat syahadat karena kemudian mereka semakin meyakini kebenaran ajaran agama Islam dan kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala dari apa? Dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang mereka lihat. Ada yang dari membaca Al-Quran, mereka begitu sangat takjub dengan keindahan Al-Quran dan struktur bahasanya, akhirnya beriman kepada Allah. Ada dari kalangan dokter yang kemudian beriman kepada Allah setelah mereka meneliti dan hasil penelitiannya ternyata cocok dengan keterangan Al-Quran. Mereka akhirnya beriman ya setelah mereka melihat dan mengetahui betul tanda-tanda kekuasaan Allah. Di Amerika ya, dalam sebuah informasi dikatakan bahwa banyak sekali para ahli ilmu angkasa ya, astronomi ya yang kemudian beriman setelah mereka meneliti benda-benda di angkasa, melihat dengan baik dan menelitinya, dan kemudian akhirnya mereka menghasilkan satu penelitian yang ternyata sesuai dengan keterangan Al-Quran. Ya, salah satu contoh misalnya tentang teori Big Bang, ya, terjadinya ledakan besar yang membuat akhirnya bumi ini tercipta seperti ini, terjadi seperti ini, ada benua-benua yang tercipta dan sebagainya, ya, alam terbelah dan sebagainya, ya, itu semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan Al-Qur'an. Ya, kana taratsqan fa fataqnahuma, adalah dulu bumi ini satu dan kemudian kami pecah menjadi berpecah-pecah. Ya, fafataqnahuma, kami pecah-pecah sehingga akhirnya terjadi sampai seperti sekarang ini. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah beriman seharusnya ya, ketika melihat, ketika mendengar, ketika merasakan, semua yang kita alami itu semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya tidak ada satu ucapan yang terbaik yang kita ucapkan kecuali mengatakan amanna billah, kami benar-benar beriman kepada Allah, washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita sudah ada ustaz kita, kami persilakan ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana, sebagaimana yang telah kita janjikan kemarin dan sudah disampaikan oleh Ustaz Perdana, bahwa sifat orang mukmin yang mukhlis yang ketiga adalah mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman, iman akan kuasa Allah yang tertuang di dalam ayat suci Al-Quran, di alam raya, di dalam dirinya, atau bahkan mukjizat para Rasul. Ini adalah ciri orang yang beriman. Bagaimana dia beriman kepada tanda kuasa Allah? Itulah yang menelurkan ikhlas. Itulah yang menelurkan kesadaran di batinnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, ikhlas itu bukan ucapan lisan, saya ikhlas, bukan. Tapi kesadaran dalam hati bahwa apa yang diberikan Allah di alam raya ini, di dalam tubuh kita ini, di dalam ayat suci Al-Quran yang mulia ini, yang telah diberikannya kepada para mukjizat Rasul terlebih dahulu, jika dibandingkan dengan apa yang kita korbankan hari ini, tidak ada apa-apanya. Jadi kesadaran bahwa apa yang diberikan Allah jika dibandingkan dengan pengorbanan kita, tidak ada apa-apanya. Allah telah memberikan banyak. Ramadan pun setiap tahun dengan mega bonus dilipat gandakan. Setiap hari sholat di Masjidil Haram dengan lipatan 100.000 kali lipat sholat di tempat yang lain, dilakukan selama 80 tahun hidup kita, tidak dapat membayar apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Itulah ikhlas. Sehingga amal kita yang sedikit ini bukan untuk kita bangga-banggakan. Amal kita yang ada ini untuk satu harapan kita. Terimalah ia ya Allah. Sebagaimana kajian kita kemarin, terimalah ia ya Allah. Ini tak banyak dan tidak ada artinya di hadapanmu, tapi setitik kebaikan ini, debu kebaikan ini, terimalah. Itulah harapan kita, itulah ikhlas. Sehingga kita pun ikhlas, tidak perlu kita berbangga bahwa kita telah memberi sepiring sup kepada tetangga kita di bulan Ramadan yang suci itu dan itu dilipat gandakan. Kita telah memberi kurma satu butir kepada tetangga kita dan itu kita euforiakan. Tidak. Karena apa? Karena sebenarnya apa yang diberikan Allah dibandingkan dengan apa yang kita korbankan, walaupun menghajikan orang sampai 100 orang setiap tahunnya, tidak akan dapat membayar apa yang telah diberikan Allah. Inilah ikhlas, inilah memaknai tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa catatan penting yang bisa kita petik dari ayat ke-58 dari surah Al-Mu'minun ini adalah bahwa sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk semakin meningkatkan kualitas keimanan kita. Dan salah satu caranya adalah bukan hanya sekedar salat, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran saja, bukan hanya sekedar puasa nanti di bulan Ramadan, akan tetapi lebih mengembangkannya di dalam bentuk meyakini dan mengimani tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain. Lihatlah pepohonan di sekitar kita, maka sadarilah itu adalah ciptaan dari Allah, sehingga akhirnya lontaran ucapan yang keluar dari mulut kita adalah Masya Allah lah qawla wala quwata illa billah, benar-benar hebat ya engkau ya Allah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan dan kekuasaan-Mu. Begitu juga pada saat kita terfokus sendirian melihat kembali kepada diri kita, dan kemudian akhirnya kita menyadari bahwasanya diri kita adalah makhluk yang lemah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu sendiri mengapa tidak kamu lihat betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang begitu sangat dahsyat, mata yang masih mampu melihat, dan beri berapa banyak orang yang rela mengeluarkan uang ratusan juta hanya sekedar untuk mengobati salah satu matanya yang dalam keadaan rabun, masih rabun, bukan tidak nampak, operasi sana operasi sini. Ya, makanya ketika berada dalam kondisi sehat walafiat, pahamilah bahwasanya tanda kekuasaan Allah pada diri kita begitu sangat banyak. Mulut yang mampu berbicara, kaki yang mampu melangkah, tangan yang mampu bekerja dengan baik, itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang besar, sehingga akhirnya membuat kita semakin yakin dan percaya kepada Allah, dan kemudian membuat kita akan semakin dekat kepadanya dan menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepadanya. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Mari kita tangkap tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kita, pada alam semesta, dan juga pada bimbingan ayat Al-Quran yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.